Dambah dukun sedang ngobatin pasiennya. Oh, konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil lompat kambing mulutlah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembar. Tolong juga saya yang sedang mau bercinta sama si Lela anak kepala desa yang membuat aku tergila-gila. Hai sini semuanya, selamat ulang tahun SCTV, tangannya diangkat dong semuanya, peace. Sambil kompak kabin mulut waktu pun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disemprot. Cinta sama si Lela anak kepala desa yang buat.